السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masuk pada bab berikutnya dari kitab At-Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab Maja'a Fit Tanjim, apa yang datang dalam masalah perdukunan-perdukunan. Tentunya sebagaimana di judul-judul sebelumnya, kalimat Maja'a adalah minal adillah. Maja'a minal nahi wal-adillah ala nahi ketanjim. Ini datangnya dalil-dalil yang menunjukkan haramnya tanjim dan syiriknya tanjim. Qala al-musannif rahimahullah dengan kalimat babu maja'a fit tanjim, kata Syekhul Islam, makna tanjim huwa al-istidlalu bil-ahwalil falakiyah. Tanjim diambil dari kata an-najm yang artinya bintang. Najama yunajjimu tanjiman, artinya istidlal bil ahwalil falakiyah, berdalil dengan bintang-bintang atau dengan peredarannya untuk menebak kejadian-kejadian di muka bumi, bahwa kalau muncul bintang ini berarti akan terjadi begini, kalau muncul bintang itu akan terjadi begitu, ila akhirnya. Idan at-tanjim al-istidlal bil ahwal al-falakiyah ala al-hawadits al-ardiyah, berdalil dengan peredaran bintang-bintang untuk menunjukkan atau untuk menebak kejadian-kejadian di muka bumi. Demikian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam majmu' fatwanya. Wa qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, ilmu nujum al-manhiyya anhu ma yadda'ihi ahlu tanjim min ilmi al-kawain wal-hawadith allati sataqa fi mustaqbal az-zaman. Kata Khattabi, dan beliau salah satu dari syurahul hadis, para pensyarah-pensyarah hadis, menyatakan tentang tanjim. Ilmu nujum al-manhiya anhu. Yang dimaksud dengan ilmu nujum yang dilarang adalah ma yadda'ihi ahli tanjim. Apa yang dianggap atau diaku-aku oleh para ahli tanjim tentang ilmu al-kawain. Dari kata kain, kana yakunu kainun kainan. Enam. Apa yang terjadi? Jadi sama dengan hawadis. Kawain dengan hawadis hampir sama. Ilmu tentang kejadian-kejadian allati sataqa, yang akan terjadi. Lihat kalimatnya, sataqa, akan terjadi. Berarti menebak sesuatu yang belum terjadi. Kejadian-kejadian yang belum terjadi, yang akan terjadi fi mustaqbaliz zaman, di zaman yang mendatang. Ka'auqati hububir rih wa maji'il matar. Seperti waktu datangnya angin, hububur rih, bertiupnya angin. Akan terjadi angin puyuh, akan terjadi angin ini, angin itu, angin lanina, dan sebagainya. Wa maji'ul matar, atau datangnya hujan. Atau bahkan mereka menebak taghayyur al-as'ar, perubahan harga. Ini akan terjadi perubahan harga, akan terjadi kenaikan harga. Wa ma fi ma'naha, dan apa-apa yang semakna dengan itu, minal umuri allati yaz'umuna annaha tudrak ma'rifatuha bimasiril kawakib, dan lain-lain dari perkara yang seperti itu yang mereka menganggap. Yaz'umun, sebagaimana pernah kita singgung, dari kata za'ama, anggapan, tetapi biasanya dipakai untuk batil. Yaz'um biasanya anggapan tapi yang batil. Kalau yang hak tidak dikatakan dengan kalimat za'ama. Yaz'umun, mereka menganggap dengan batil. Annaha tudrak ma'rifatuha, bahwa bisa diketahui bimasiril kawakib, dengan perjalanan bintang-bintang. Fi majariha, di peredaran-peredarannya. Wajtima'iha waftiraqiha, atau dengan berkumpulnya atau berpisahnya bintang-bintang. Kalau bintang ini bertemu dengan bintang itu, atau bintang ini terpisah dari bintang itu, ila akhir. Yadda'un anna laha ta'thiran, mereka menganggap akan ada pengaruhnya pada kejadian di muka bumi. Fis-sufliyat, sufliyat yang di bawah, asfal. Uluwiyat, yang di atas. Kata mereka, kalau bahasa Indonesia, kata mereka dengan kata mereka sama, untuk hak, untuk batil. Alaysa kadzalik, kata mereka begini, kata mereka begitu. Kata mereka baik, kata mereka jelek, sama. Tapi kalau bahasa Arab berbeda. Anggapan mereka yang batil akan dikatakan yaz'umun. Mereka menganggap dengan batil bahwa peredaran yang di atas berpengaruh pada kejadian yang di bawah. Sufliyat. Peredaran bintang-bintang, munculnya bintang ini, terbenamnya bintang itu, atau bergabungnya bintang ini dan bintang itu, atau bergabungnya bintang-bintang sehingga membentuk skorpion, atau membentuk layang-layang, atau membentuk apalagi, itu akan memiliki makna-makna. Kata mereka, yaz'umun, yadda'un. Wahada minhum tahakkumun alal ghaib, dan ini merupakan tahakkumun alal ghaib, menebak-nebak perkara ghaib. Dengan tasdid di huruf kaf, berbeda dengan hukum hakama yahkumu. Hakama yang yahkumu menghukumi. Tapi kalau tahakkama yatahakkamu, artinya menebak, ini akan terjadi begini, ini akan terjadi begitu. Dan itu alal ghaib, dalam keadaan sesuatu yang gaib. Wa ta'ati li'ilmin qad ista'sara Allahu bihi, yang berarti mereka mengaku-ngaku satu ilmu yang hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qad ista'thara Allah, maksudnya Allah hanya mengkhususkan dirinya dengannya. Allah mengkhususkan dirinya dengannya. Ilmu apa? Ilmu ghaib. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang alimul ghaib. Allah enggak menunjukkan ilmu ini pada siapapun. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali kepada beberapa rasul yang diridhai, Allah beritahukan akan terjadi hari kiamat. Akan muncul Dajjal. Akan turun Isa alaihi salam. Akan terjadi peperangan antara Muslim dengan Yahudi, sehingga batu berbicara, pohon berbicara, ya Muslim hada Yahudi uqtulhu, wahai Muslim ini Yahudi bunuhlah dia, illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu syajaratul Yahud, karena itu adalah pohonnya Yahudi. Ini perkara-perkara gaib. Kok Nabi tahu? Diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Nabi alimul gaib? Tidak. Nabi tidak alimul gaib. Beliau tahu yang diberitahu. Dan kita pun jadi tahu ketika diberitahu. Tahu enggak nanti akan muncul Dajjal? Tahu. Dari mana? Itu kan gaib. Diberitahu dari alimul gaib melalui Rasulnya SAW. Diberitahu oleh Allah yang maha tahu yang gaib melalui Rasulnya SAW akan muncul Dajjal begini, begini, begini. Akan turun Isa alaihi salam. Akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Adapun yang alim bil ghaibi huwallahu wahdah. Adapun yang alimul ghaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Berarti kalau ada orang yang berkata akan terjadi begini, akan terjadi begitu, katanya dengan melihat bintang-bintang, maka orang ini yadda'i ilmal ghaib. Yaz'um annahu alimul ghaib. Dia mengaku-ngaku bahwa dirinya alimul ghaib. Faqad kadzabu. Wa imullah. Mereka berdusta demi Allah. Karena tidak ada alimul ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan tanjim. Karena pakainya peredaran bintang, maka dikatakan munajjim. Atau perbuatannya at-tanjim. Orangnya munajjim. Ilmunya ilmu nujum. Qala al-musannif rahimahullah. Dalil pertama dibawakan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Qala al-Bukhariyu fi sahihih. Qala Qatadah. Khalaqallahu hadihin nujum li thalathin. Kata Qatadah bahwa Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga perkara. Zinatan lissama, sebagai perhiasan langit. Warujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan-setan. Wa alamatun yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda petunjuk jalan, petunjuk arah, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, dengan bintang bisa. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalika akhta'a. Siapa yang menafsirkan selain tiga ini, berarti dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, berarti dia menyia-nyiakan bagiannya di akhirat. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, berarti dia memberat-beratkan dirinya apa yang dia tidak punya ilmunya. Ini harokatnya ilmin. Sahih? I'rabnya? Ma la ilmin. Sepertinya ilma. Ma la ilma lahu bihi. Wallahu alam. Wa takallafa ma la ilma lahu bih. Intaha. Taib. Disebutkan athar ini. Dari Qatadah. Rahimahullahu ta'ala. Allaqahul Bukhari fi sahihih. Imam Bukhari meriwayatkan secara muallak, tidak menyebutkan sanadnya, tetapi dia dikeluarkan oleh Abdul Razzaq juga wa Abdun ibn Humaid wa ibn Jarir wa ibn al-Mundhir wa ghairuhum. Imam Bukhari walaupun menyebutkan secara muallak dalam kitab sahihnya, kita kenal siapa Imam Bukhari, tidak akan meletakkan dalam kitabnya kecuali riwayat yang sahih. Tayib. Ala kulli hal, akhrajahu Abdul Razzaq wa Abdun ibn Humaid wa ibn Jarir wa ibn al-Mundhir wa ghairuhum. Razzaq dalam tafsir sebagaimana dinukil dalam Durrul Manthur, Ibn Jarir al-Tabari dalam tafsirnya, dan lain-lainnya. Wa akhrajahu al-Khatib fi Kitab an-Nujum. Demikian pula al-Khatib al-Baghdadi dalam Kitab an-Nujum meriwayatkan pula dari Qatadah. Lafadznya, qal innama ja'ala Allah hadhihi an-nujum li thalathi khisal. Sesungguhnya Allah menjadikan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Ja'alaha zinatan lis-sama'i. Dijadikannya sebagai perhiasan langit. Wa ja'alaha yuhtada biha. Dan dijadikan sebagai petunjuk arah. Wa ja'alaha rujuman lisyayatin. Dan dijadikan sebagai pelempar-pelempar setan. Walaqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabih. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dapat dua. Taib yang yuhtada biha. Wa bin najmi hum yahtadun. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang mereka mendapatkan bimbingan. Bimbingan apa? Bimbingan arah. Mana timur, mana selatan, mana utara, mana barat. Akan diketahui. Bisa diketahui dengan bintang-bintang. Tetapi si fulan akan jadi dokter. Si fulan akan mati besok. Karena bintang, tidak ada. Oh, kamu umurnya akan tinggal sekian tahun lagi. Ini bintang ini menunjukkan. Kamu lahirnya tanggal berapa? Oh, berarti bintangmu Virgo. Kalau Virgo berarti kamu akan begini, kamu akan begitu. Fahada kadzab. Mengapa? Karena bintang tidak diciptakan untuk itu. Bintang diciptakan oleh Allah SWT untuk tiga perkara. Wahada nassan fi kitabillah. Tiga-tiganya ada nasnya dalam Al-Quran. Walakad zayyanna sama'a dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Itu hiasan. Waja'alnaha rujuman li syayatin. Kami jadikan sebagai pelempar-pelempar setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa bin najmi hum yahtadun. Nassan sarihan fil Quran. Walhamdulillah. Wa inna nasan jahalah bi amrillah. Dan sungguhnya manusia ada yang bodoh. Kemudian mereka mengambil bintang-bintang sebagai sesuatu untuk menebak-nebak nasib. Faman ta'ata fiha ghara dhalik faqad qala bi ra'yih. Kembali kepada ucapan Khatib Al-Baghdadi, maka siapa yang menganggap atau memberikan bintang-bintang tadi, ta'ati ini bisa maknanya memakai. Seperti orang yang memakai narkoba disebut ta'ati mukhadjirat. Walaupun kalau kita ambil sorofnya, itu dari kata a'ata, memberi, saling memberi. Tapi maknanya memakai. Enam. Faman ta'ata fiha ghairu dhalik. Siapa yang memakai bintang-bintang untuk selain itu, faqad qala bi ra'yih. Berarti dia berpendapat dari ra'yunya sendiri. Wa akhta'a hadzahu. Dan dia menyalahi bagiannya. Wa adha'a nasibahu. Dan melalaikan bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bih. Dan dia berarti memberatkan dirinya dengan sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Memaksa-maksakan diri itu takallafa. Wa inna nasan jahalatan bi amrillah. Dan manusia ada yang bodoh tentang perintah Allah. Qad ahdathu fi hadhihi an-nujum kahana. Mereka mengada-adakan pada bintang-bintang ini kahana, perdukunan. Man a'rasa binajmi kada wa kada kana kada wa kada. Siapa yang nikahnya jadi pengantennya, dari kata arus, a'rasa, arus dan arisa, pengantin. Man a'rasa binajmi kada, siapa yang mengadakan pernikahannya jadi pengantennya di dalam bintang ini dan bintang itu, ketika bintang ini ada, ketika bintang itu muncul, kana kada wa kada, maka pernikahannya begini, pernikahannya begitu. Itu kahana, perdukunan. Atau tanjim. Wa man safara binajmi kada wa kada, kana kada wa kada. Dan siapa yang safar di bintang ini dan bintang itu, maka akan terjadi begini dan begitu. Wala amri, ma min najmin illa yulad bihil ahmar wal aswad wal tawili wal qasiri wal hasan wal damim. Sungguh, tidaklah satu bintang pun muncul kecuali di sana dilahirkan semua jenis manusia. Yang merah, yang hitam, yang tinggi, yang pendek, yang bagus, yang jelek, yang beruntung dan yang celaka. Iya toh? Iya Pak ya. Saya tanya kepada kalian sekarang, sehari lahir berapa orang di dunia ini? Satu? Sekian manusia, bisa jutaan manusia lahir dalam satu hari. Apalagi satu bulan. Karena bintang ini biasanya tidak sebentar. Bintang ini biasanya sekian lama. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu bintang ini yang muncul. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, bintang Pisces. Dari sekian sampai sekian, bintang Virgo. Dari sekian-sekian, bintang Cancer dan sebagainya. Sekian hari yang lahir berapa orang? Ya ikhwan, wahai manusia, berpikirlah sedikit, sadarlah sedikit. Pakai otakmu. Kalau dalam waktu sekian lahir sekian juta manusia, apakah semuanya kalau di bintang ini jadi rugi semua? Atau beruntung semua? Atau hitam semua atau putih semua? Tidak. Anwa' wa ashkal. Anwa' wa ashkal. Bermacam-macam manusia. Al-ahmar wal-aswad wal-abiyad. At-tawil wal-qasir wal-mutawassid. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang. Wal-hasan wal-jamim wal-qabih. Ada yang beruntung, ada yang rugi. Maka kamu menebak-nebak yang mana? Kamu lahirnya tanggal berapa? Tanggal sekian. Oh berarti kamu bintangnya ini. Kamu akan berbahagia. Loh yang lahir tanggal itu emang cuma saya Pak? Berapa juta manusia? Berarti semua sama nasibnya dengan saya? Ya enggak sih. Ya berarti enggak kepake. Tanjimmu enggak kepake. Buang tempat sampah pemikiranmu. Buang jauh-jauh. Enggak terpakai sama sekali. Mengapa? Karena la amri. Sungguh, bukankah setiap satu bintang lahir di sana yang merah, yang hitam, yang tinggi, yang pendek, yang bagus, yang jelek? Wama ulima. Wama ilmu nujum. Au ilmu hadihin nujum wa hadihid dabah. Wa hadat ta'ir bi syai'in min hadal ghaib. Apa taunya bintang-bintang itu? Ilmu dari mana? Dan dabah, semua makhluk yang melata di muka bumi atau yang berjalan di muka bumi, wahadat ta'ir dan semua burung-burung, bisyai'in min hadal ghaib. Dari mana tahunya ilmu ghaib tentang itu semua? Walau anna ahadan alimal ghaibi la'alimahu Adam alladhi khalaqahu Allah biyadih. Kalau saja seseorang tahu ilmu ghaib, niscaya akan tahu Adam alaihi salam yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Berarti paling istimewa secara penciptaan. Paling istimewa secara penciptaan. Wa asjada lahu malaikatah, yang Allah perintahkan untuk sujud kepadanya sebagai penghormatan seluruh malaikatnya. Kalau saja manusia ada yang tahu yang gaib, saat itu enggak ada manusia kecuali Adam. Maka Adam yang tahu yang gaib. Sahih? Kenyataannya tidak demikian. ditanyakan oleh Allah, diperintahkan tanyakan pada Adam apa nama-nama semua ini. Allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan pada Adam nama-nama itu tadi. Allah yang mengajarkannya. Kalau saja Adam tahu yang gaib, enggak perlu diajari, langsung tahu. Tapi kenyataannya Allama Adam al-asma'a kullaha. Bahkan kalau saja ada yang tahu yang gaib, maka malaikat-malaikat lebih dekat lagi. Yang sangat taat, tidak pernah berbuat dosa. Yaf'aluna ma yu'marun, ibadun mukramun. Itu semua sifat-sifat malaikat. Toh ketika Allah katakan pada malaikat-malaikatnya, sebutkan nama-nama benda ini semua, apa jawab malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami enggak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan pada kami. Khon ibn na'azakumullah, berarti Adam tidak tahu dan malaikat-malaikat juga tidak tahu. Wa ta'ammala, au perintah sepertinya. Wa ta'ammal ma ankarahu hadzal imam mimma hadatsa min hadhihi an-nakara'al munkarat fi 'ashri tabi'in. Perhatikan apa yang diingkari oleh imam ini, ini Qatadah rahimahullah. Apa yang diingkari oleh beliau di dalam hadis ini? Yang diingkari adalah ma hadatsa min hadhil munkarat, apa yang terjadi dari kemunkaran-kemunkaran fi 'ashri tabi'in, di masa-masa tabi'in. Ketika mereka berkata, kami bisa menebak ini karena bintang ini, bisa menebak itu karena bintang itu, dibantah oleh Qatadah rahimahullah. Dan menyatakan sesungguhnya Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga perkara. Zinah lissama, rujuman lissyayatin, dan yuhtada biha, sebagai petunjuk arah. Waman qala ghair dhalik, siapa yang berkata selain itu, berarti dia telah salah dan dia telah memaksa-maksakan sesuatu yang sama sekali dia tidak punya ilmunya. Ini pengingkaran dari beliau rahimahullah. Berarti sudah muncul di zaman tabi'in orang yang menebak dengan tanjim, menebak dengan bintang-bintang, dan sampai sekarang masih mereka melakukannya. Bahkan mereka sebutkan di majalah-majalah mereka, bahkan di internet mereka, bahkan sekarang di zaman Android ada aplikasi. Kamu masukkan umurmu, kamu masukkan tanggal lahirmu, kamu masukkan bulannya segala macam, nanti akan keluar. Berarti kamu bintangnya ini, kamu nasibnya begini, begini, begini, begini, begini. Fahadha tanjim, barakallahu fikum. Haram. Yadda'i ilmal ghaib. Menganggap, mengaku-ngaku ilmu gaib. Kembali kepada kitab. Wa ma zala syarru yazdadu fi kulli asrin. Ternyata kejelekan ini terus enggak hilang dari mulai zaman tabi'in. Yazdad, bertambah. Fi kulli asrin ba'dahum. Di setiap zaman setelah para zaman tabi'in terus bertambah, bertambah, bertambah. Hatta balagal ghayah fi hadihil aqsar. Sampai mencapai puncaknya di zaman kita ini. Kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Atau karena beliau meringkas, berarti ini ucapan Sulaiman Al-Syekh rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Yang meninggalnya tahun berapa? 1285. Baik. Sekarang tahun berapa? 200 tahun yang lalu lebih. Sudah mengatakan sudah mencapai puncaknya di zaman kita. Bagaimana di zaman sekarang ini? Zaman kalian ini? Sudah lebih parah lagi. Dan berkembang. Enggak hanya bintang. Pertama bintang, kemudian nama, kemudian angka, kemudian huruf pertamamu apa? hurufnya, bahkan aura. Dipakai aplikasi lagi, dilihat auramu, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Kalau auranya banyak merah, berarti begini, begini, begini. Kalau auranya banyak biru, begini, begini, begini. Hadihi barakallahu fikum sawa'un bisawa, mislan bimislin. Persis, enggak ada bedanya. Yadda'i ilmal ghaib, semuanya mengaku-ngaku ilmu ghaib dengan caranya masing-masing. Qala hatta balagal ghaya fi hadhihi al-a'sar wa 'ammat bihi al-balwa. Akhirnya merata bencananya fi jami'il amsar, di seluruh negeri-negeri. Famuqillun wa mustakthir. Merata di seluruh negeri, hanya perbedaannya ada yang muqillun, ada yang mustakthir. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Wa'azza finnasi man yunkiruh. Sedikit sekali dari manusia yang mengingkarinya. Azza, walaupun dari kata aziz, kadang bermakna mulia, kadang bermakna tinggi, kadang bermakna sulit dicapai, kadang bermakna sangat jarangnya. Sehingga dikatakan azza finnasi man yunkiruh. Jarang sekali, sulit dicari orang yang mengingkari. Wa 'azmatil musibah fid din. Santri-santri, khususnya santri-santriwati, kadang main-main. Ketawa-ketawa, buka aplikasinya, buka tanggalnya. Wah, berarti saya nasibnya begini. Cocok juga ya. Ketika ditegur, kami cuma main-main. Iya, mungkin awalnya main-main, tapi ketika cocok juga ya. Iya, kayaknya persis bahwa orang yang punya bintang ini itu sifatnya begini, begini, begini, dan akan ketawa, kamu berarti begini, kamu berarti begitu. Dalam hati kamu mulai masuk fitnahnya. Iya, sepertinya pas buat saya. Langsung berpikir, jangan-jangan yang lain juga pas. Akhirnya beriman pada tanjim wal munajjimin. Beriman pada sesuatu yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan main-main. Jangan main-main. Qala wa 'azmatul musibah fid din. Akhirnya musibah semakin dahsyat, semakin besar dalam agama. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.